Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah disamiha ayakula misla kaulihima. Ini membahas kesunahan bagi orang-orang yang mendengarkan azan. Artinya setelah mendengarkan azan itu ada kesunahan menirukan ya. Wa sunnah lisamihima, disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan dan iqomah. Jadi hima kembalinya ke azan dan iqomah ya. Samaan yumayyizul huruf, yang pendengarannya bisa membedakan huruf. Artinya mendengar dengan jelas ya. Mendengar dengan jelas, tidak samar-samar. Wa illa lam yu'tadda bisama'ih, kalau hanya sekedar mendengar tetapi tidak bisa membedakan hurufnya, artinya hanya mendengar samar-samar, maka pendengaran itu tidak dianggap. Kama qala Syaikhuna akhiran, seperti penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar di akhir. Bagi yang mendengarkan azan dan iqamah disunahkan ayakula, mengucapkan mithla kaulihima, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh yang mengumandangkan azan atau iqamah. Jadi ini maf'ulnya nanti ya. Walau ghairu mutawadhi'in, kesunahan ini berlaku walaupun tidak dalam kondisi suci, tidak dalam kondisi memiliki wudu. Artinya berlaku juga bagi muhdis ya, bagi muhdis. Jadi ini maksudnya adalah menjawab adzan ya, kesunahan menjawab adzan. Kalau adzannya tadi dimakruhkan untuk muhdis ya, kalau mengumandangkan adzan itu dimakruhkan untuk muhdis, tetapi untuk menjawabnya itu tidak disyaratkan muhdis ya, tidak disyaratkan suci, dalam arti orang yang punya hadas pun dia tetap disunahkan menjawab adzan. Au junuban, walaupun bahkan junub ya, tidak sekedar muhdis tetapi junub, memiliki hadas besar. Au haidun, atau orang yang haid. Jadi perempuan haid itu dia masih disunahkan menjawab adzan. Khilafan lisubqiyyi fihima, tetapi untuk junub dan haid ini menurut As-Subki beliau berpendapat dua hadas ini, hadas junub dan haid ini tidak disunahkan ya. Jadi junub dan haid ini ada perkhilafan ulama, yang menurut Imam Subki tidak disunahkan. Au mustanjian, atau seorang yang sedang cebok fi mayadhar, menurut pendapat yang jelas, pendapat yang zahir. Misla kaulihima, mengucapkan seperti ucapan azan dan iqamah. Illam yalhana lahnan yughayyirul makna, bila memang menjawabnya tidak lahan ya, jawabannya tidak jawaban yang salah, yang bisa merubah arti. Artinya kalau ada orang yang tidak mampu mengucapkan azan dengan benar, jadi kalau mengucap Arab itu lidahnya tidak bisa benar, itu namanya lahan ya, namanya lahan. Jadi mengucapkan kata tetapi tidak sesuai dengan yang semestinya, itu namanya lahan. Dan lahan yang bisa merubah makna, artinya mengganti huruf ya, lahan yang hingga mengganti huruf. Kalau yang mendengarkan orang yang seperti ini, maka tidak disunahkan menjawab. Fayati bikulli kalimatin akiba farohihi minha, jadi setiap mendengarkan satu kalimat itu kesunahannya langsung menjawab setelah kalimat itu selesai. Jadi seperti yang biasa diajarkan kepada kita. Setelah muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kita menjawab menirukannya Allahu Akbar, Allahu Akbar hingga selesai. Hatta fitarji, kesunahan ini berlaku juga untuk tarji ya. Tarji ini kesunahan azan yang sudah dijelaskan, yaitu mengucapkan dua syahadat dengan pelan sebelum mengucapkannya dengan keras. Jadi di saat muadzin mengucapkan syahadat dengan pelan, itu kita juga disunahkan menjawabnya. Artinya yang dijawab itu syahadahnya tidak hanya dua syahadat tetapi empat. Wa illam yasma'hu, walaupun tidak mendengarkan tarji, karena tarji ini kesunahannya pelan ya, kesunahannya dibaca dengan pelan. Jadi walaupun kita tidak mendengarkan tarji dari muadzin, tetap disunahkan menjawabnya. Walau sami'a ba'dal adhani ajaba fihi wa fima lam yasma'hu, bila seseorang hanya mendengarkan sebagian adhan saja, maka kesunahannya menjawab sebagian itu dan menjawab juga adzan yang tidak didengarnya. Jadi kesunahan bagi orang yang hanya membaca, hanya mendengar sebagian, itu kesunahannya tidak hanya menjawab apa yang dia dengar saja, tetapi yang didengarkan dijawab sekaligus yang tidak didengarkan juga dijawab. Walau tarattabal muadzinun ajaba al-kulla, bila ada beberapa muadzin yang azan dengan berurutan, jadi ada satu azan selesai, kemudian ada azan yang lain selesai, disusul yang lain, beberapa muadzin azan dan itu berurutan, maka kesunahannya adalah ajabal kull, disunahkan untuk menjawab semuanya. Jadi disunahkan menjawab semuanya. Walau ba'da sholatihi, jawaban itu disunahkan walaupun setelah melakukan sholat. Jadi jawaban yang dilakukan setelah sholat ini juga disunahkan. Jadi misalkan misalkan sebelum sholat mendengarkan satu adzan, kemudian setelah sholat mendengarkan adzan yang lain, itu adzan yang kedua tetap disunahkan dijawab. Artinya walau ba'da sholat ini maksudnya adalah kesunahan menjawab adzan itu tidak habis walaupun sudah melakukan sholat. Wa yukrohu tarku ijabatil awal, dan makruh meninggalkan menjawab adzan yang pertama. Jadi semuanya sunnah, tetapi kalau ditinggalkan itu yang makruh meninggalkan adzan yang pertama. Wa yaqta'u lil ijabati al-qira'ah wa dzikra wa du'a. Jadi tiga hal ini, qira'ah maksudnya membaca Al-Qur'an dan zikir dan juga berdoa, bila seseorang sedang melakukan tiga hal ini, dia disunahkan untuk memotongnya ya, memotongnya atau menghentikannya untuk menjawabi adzan. Jadi kesunahan menjawab adzan ini lebih diutamakan dari tiga hal ini. Kalau di saat membaca Quran berarti berhenti dahulu kemudian menjawab ataupun yang lain ya. Jadi aktivitas walaupun berupa ibadah itu untuk kesunahan menjawab adzan itu dikalahkan ya, dikalahkan. Apalagi aktivitas yang lain yang bukan merupakan membaca Al-Qur'an, zikir ataupun berdoa, itu tentunya lebih layak untuk dipotong terlebih dahulu, untuk dihentikan terlebih dahulu untuk menjawab adzan. Wa tukrahu limujami'in, dimakruhkan menjawab adzan bagi orang yang sedang melakukan hubungan suami istri. Jadi mujami'in artinya orang yang berhubungan suami istri. Wa qadhi hajah, dan juga bagi orang yang sedang di kamar mandi ya, sedang berak ataupun kencing. bal yujibani ba'dal faragi. Jadi mereka berdua ini mujami dan qadil hajat, mereka berdua kesunahan menjawabnya adalah setelah selesai dari hajat mereka. Jadi setelah selesai berhubungan suami istri dan juga setelah selesai pera atau kencing. Kamu sholin in qurbal faslu. Jadi kesunahan menjawab adzan setelah selesai itu sama seperti orang yang sholat ya. Jadi orang yang sholat yang mendengarkan adzan itu kesunahannya dijawab setelah sholat. Kalau memang jarak antara selesai sholat dan jarak adzan itu hanyalah sebentar ya, hanyalah dekat. La liman bi hammam. Menjawab adzan tidak dimakruhkan. Jadi huruf la ini artinya menafikan kemakruhan, meniadakan kemakruhan. Jadi sebelumnya membahas hukum yang makruh, kemudian hukum makruh itu dihilangkan bagi orang, bagi man bi hammam, seorang yang berada di pemandian. Ini hammam ini pemandian air panas ya, pemandian air panas untuk kesehatan. Jadi seorang yang berada di pemandian air panas itu tidak dimakruhkan menjawab adzan. Wa man badanuhu ma'ada famahu najisun. Dan juga seseorang yang tubuhnya najis kecuali mulutnya. Jadi tubuhnya najis, yang penting tidak mulutnya, itu masih disunahkan adzan. Masih disunahkan menjawab adzan. Wa in wajada ma yatatahharu bihi, walaupun di saat itu dia menemukan alat untuk mensucikannya. Jadi di badannya ada najis, asalkan najis itu tidak di mulut, itu masih disunahkan menjawab adzan. Walaupun di saat itu dia mampu mensucikannya karena ada alat untuk mensucikannya. Illa fi hayalatin. Jadi menirukan kalimat muadzin itu tidak berlaku untuk dua hayalah, tidak berlaku untuk hayalah sholah dan hayalah falah. Kalau muadzin mengucapkan ini, maka kesunahannya adalah fayuhaukilu, mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fayuhaukilul mujibu ayyakulu fiha la haula wala quwata illa billahi al aliyyil azim. Jadi mengucapkan ini ya, arti la haula wala quwata, ini namanya haukolah ya. Jadi haukolah yuhaukilu, ini fi'il madinya haukolah. Makna dari la haula adalah la tahawula an maksiatillah illa bihi. Tidak bisa menghindari maksiat, tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali dengan bantuan Allah. Dan maksud dari la quwata, wala quwata ala ta'atihi illa bima'unatihi, tidak ada kekuatan untuk melakukan ta'at kecuali pertolongan dari Allah, kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa yusaddiqu wallahu a'lamu bis-shawabi.